Oke, ini dia teman TV, harga diri dari Putri V. Kita joget sama-sama, yuk. Yuk. Mari digoyang. Pikirmu aku menemukan yang mencintaiku, yang menyayangiku. Pikirmu aku ketakutan, kau biarkanku, kau tinggalkanku. Goyang ya, ya Mbak Sandra. Bila kamu teman TV boleh juga dong ikut goyang yang ada di Naga Suara Lounge. Di Naga Suara Lounge, ya terima kasih mas. Banyak sudah goyang, ya. Itu 1, 2, 3 udah goyang, ini produser jempolnya doang ya kan, aku juga bantu tadi goyang ya sedikit.